إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جمع جمعة رحمكم الله Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis sahih Muslim, "Innal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah." Sesungguhnya surga itu tidak akan dimasuki kecuali oleh jiwa yang berserah diri, jiwa muslimah. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan surga dimasuki oleh orang musyrik, oleh orang kafir. Innahum may yushrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lil zalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atas mereka. Dikarenakan tadi Rasulullah SAW yang tidak berbicara kecuali dari wahyu mengatakan surga itu tidak mungkin dimasuki kecuali oleh jiwa muslimah, jiwa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tidak ada Islam kecuali dengan tauhid. Apa kadar minimal seseorang dia memiliki status sebagai orang muslim atau memiliki kadar minimal dari aslul iman. Orang disebut orang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala memiliki kadar minimal aslul iman ketika dia merealisasikan tauhid zahiran wa batinan dan mendirikan salat. Merealisasikan tauhid, la ilaha illallah, kufur kepada tagut, iman kepada Allah, zahiran wa batinan. Karena syarat-syarat la ilaha illallah, ada syarat yang sifatnya zahir, seperti mengucapkan. Ada syarat-syarat yang sifatnya batin, seperti inqiyad, adanya kejujuran, dan seterusnya. Jadi orang memiliki kadar minimal keimanan, yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan seseorang ke dalam surga, dan Allah tidak akan mengekalkan orang yang memiliki asal iman di dalam api neraka, seandainya orang tersebut dimasukkan ke dalam api neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dosa-dosa yang lainnya. Akan tapi ketika dia memiliki asal iman, asal tauhid, maka suatu saat walaupun dia masuk dalam api neraka akan dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hadis-hadis syafaat, orang yang memiliki sebesar zarrah dari keimanan akan dikeluarkan dari api neraka. Orang memiliki asal tauhid, memiliki asal iman, ketika dia merealisasikan la ilaha illallah, kufur kepada tagut, dan iman kepada Allah, zahiran wa batinan. Permasalahan ini, masalah kufur kepada tagut, zahiran wa batinan, sering dibahas, sering disampaikan. Dan di sini, pada kesempatan Jumat ini, akan membahas tentang iqamatis shalah, mendirikan salat. Kenapa salat termasuk aslu al-iman? Yang namanya aslu iman, sesuatu yang tergolong aslu iman, adalah perintah-perintah yang bila tidak dilaksanakan, maka melenyapkan keimanan. Atau larangan-larangan yang bila dilanggar, maka melenyapkan keimanan. Atau hal-hal yang wajib dibenarkan, ketika tidak dibenarkan, maka menafikan keimanan. Dan salat adalah Allah telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Salat merupakan tiang din ini. Rasul amr al-Islam wa amuduhu as-salat. Fokus segala urusan adalah al-Islam, maksudnya tauhid. Makanya tauhid adalah kepala segala urusan. Orang tidak disebut orang kalau tidak ada kepalanya. Begitu juga orang mengaku muslim tapi tidak ada tauhid, tidak disebut orang muslim. Makanya Rasul amri al-Islam, fokus segala urusan, kepala segala urusan adalah Islam. Ketika tidak ada kepalanya, maka tidak disebut sesuatu. Sebagaimana manusia, ketika tidak ada kepalanya, tidak disebut manusia tadi, tapi disebut bangkai. Begitu juga keislaman, ketika tidak ada tauhid, berarti tidak ada keislaman tersebut. Kemudian, wa'amuduhu as-salah. Tiangnya adalah as-salah. Bangunan ketika tidak ada tiangnya, walaupun ada pondasinya, pondasi adalah tauhid itu. Tapi tidak ada tiangnya, tidak ada pilar-pilarnya, tembok-tembok pinggirnya, maka bangunan tidak bisa berdiri. Begitu juga, keislaman seorang tidak bisa berdiri kecuali dengan adanya salat. Makanya Rasul mengatakan wa amuduhu as-salat, tiangnya, pilarnya adalah as-salat. Ketika tidak ada pilar, maka bangunan Islam pun roboh, tidak bisa berdiri. Meninggalkan salat merupakan kufur akbar. Berdasarkan nas Al-Qur'an, juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga ijma para sahabat. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan memerangi orang-orang musyrik, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh menghentikan bila orang musyrik itu sudah tobat daripada kemusyrikannya, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wa ihsuruhum wa qu'udu lahum kulla marsad fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa khallu sabilahum. Bunuhilah orang-orang musyrik itu di mana saja kalian dapatkan. Tangkap mereka, kepung mereka, dan intai mereka di setiap tempat pengintaian. Kemudian, bila mereka taubat daripada syiriknya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, maka beri mereka jalan. Jangan ganggu mereka. Artinya, ketika tiga hal ini tidak terrealisasi, berarti gangguan dari kaum muslimin terhadap mereka masih berlaku. Artinya, ketika suatu hukum dikaitkan terhadap tiga syarat, maka hukum itu tidak terrealisasi kecuali dengan terpenuhnya tiga syarat tersebut. Di sini peperangan tidak dihentikan kecuali kalau orang musyrik itu memenuhi tiga syarat. Pertama, tobat dari syiriknya. Kedua, mendirikan sholat. Dan ketiga, menunaikan zakat. Makanya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memerangi orang yang menunaikan zakat. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa ikhwanukum fid-din. Kemudian bila mereka taubat daripada syiriknya, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka ikhwan fid-din. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah diniyah Islamiyah di atas tiga syarat. Taubat daripada syirik, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam kitab Syarhul Umdah fil Fiqh juz 4 halaman 73, fa'allaqal ukhuwata fid din 'ala taubati minasy-syirki wa iqamatis salati wa itaiz zakat. Wal mu'allaqu bisyarti yan'alimu inda adamihi. Faman lam yaf'al dzalika fa laysa bi akhin fid din wa man laysa bi akhin fid din fa huwa kafir li'annal mu'minina ikhwah. Allah mengaitkan ukhuwah fiddin terhadap taubat dari syirik, mendirikan salat, dan menunaikan zakat. Sedangkan suatu hukum, bila dikaitkan dengan syarat, maka hukum itu tidak ada ketika syaratnya tidak ada. Barang siapa tidak melakukan hal itu, tadi, taubat dari syirik, mendirikan salat, dan menunaikan zakat, maka bukan akhun fiddin, bukan saudara dalam din ini. Sedangkan orang yang bukan saudara dalam din ini, maka dia kafir, dikarenakan orang mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Dan ini juga sejalan dengan hadis Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW mengatakan, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka mendirikan salat dan mereka menunaikan zakat. Kemudian bila mereka telah melakukan hal itu, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dari aku, kecuali dengan hak Islam dan perhitungannya atas Allah. Di sini, sama dengan ayat tadi, Rasulullah SAW mengaitkan pemerangan, mengaitkan ismah, keterjagaan darah dan harta terhadap tiga hal. Dua kalimat syahadat, salat, dan zakat. Ketika salah satu daripada syarat ini tidak terpenuhi, maka darah dan harta seseorang tidak maksumah, tidak terjaga. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis Sahih Muslim, "Baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarakus salah." Antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran itu meninggalkan salat. Antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran itu adalah meninggalkan salat. Artinya, yang membatasi antara status musyrik atau status kafir dengan diri seseorang itu adalah meninggalkan sholat. Di mana bila seseorang meninggalkan sholat, maka dia menjadi musyrik, menjadi kafir. Itu dalam hadis sahih Muslim. Sorry, di sini dengan isim ma'rifat juga, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholat. Sedangkan, di dalam kaidah ketika isim berbentuk isim lafaz kufur atau lafaz syirik ketika berbentuk isim dan ada alif lam, maka itu adalah maknanya kufur akbar atau syirik akbar. Bagaimana firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika hum kafirun." pakai alif lam, ini isim juga. Kalau dalam Al-Quran, kalimat kafir, walaupun itu isim, semuanya adalah kufur akbar. Akan tetapi dalam sunnah nabawiyah, ketika kalimat kufur, ada yang berbentuk fi'il, ada yang berbentuk isim. Kalau berbentuk fi'il, itu bukan kalimat yang menunjukkan sorry kufur akbar. Seperti hadis man halafa bi ghairillahi faqad asyraka au kafara. Sumpah dengan selain nama Allah, kita tahu adalah syirik akbar atau kufur akbar. Tapi dalam teks hadisnya barang siapa sumpah dengan selain nama Allah faqad kafara au asyraka. Ini kalimat fi'il madhi, fi'il itu tidak menunjukkan sebagai kufur akbar atau syirik akbar. Tapi ketika isim dibedakan antara isim ma'rifah dengan isim nakirah. Ketika isim ma'rif nakirah, maka itu ada ihtimal kufur akbar, ada kufur asghar. Seperti dalam hadis Rasul mengatakan la tarji'u ba'di kuffaran ya yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Jangan kalian kembali menjadi kafir setelahku di mana sebagian kalian memenggal leher sebagian kalian. Di sini membunuh, bisa membunuh orang muslim, langsung menyebut kufaran, kafir, jamak kafir, kufar. Tapi di sini membunuh bukanlah kekafiran kufur akbar. Karena di sini kufaran isim nakirah. Apalagi karena ada korinah-korinah yang lain. Jadi ketika isim nakirah, itu tidak menunjukkan kufur akbar atau kufur asghar tergantung korinah. Akan tapi ketika berbentuk isim ma'rifat, maka sesuai dengan istiqra penelusuran para ulama, bahwa ketika isim ma'rifat di dalam hadis, kalimat kufur atau kalimat syirik itu menunjukkan kufur akbar atau syirik akbar. Seperti dalam hadis, bayna rajuli wa bayna syiriki wal kufri tarkus sholat. Antara seorang dengan kekafiran dan kemusyrikan itu meninggalkan sholat, sehingga orang yang meninggalkan sholat lima waktu adalah dia orang kafir atau orang musyrik. Juga dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafara. Batas perjanjian antara kita dengan mereka, orang-orang munafik, adalah as-salah. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Kafir di sini, kafara adalah fi'il. Tadi fi'il tidak menunjukkan kufur akbar. Tapi karena ada qarinah dari Al-Quran, dari hadis yang lain yang menetapkan bahwa meninggalkan sholat adalah kufur akbar, maka kalimat di dalam hadis faqad kafara dibawa kepada makna kufur akbar. Kemudian juga para sahabat telah ijma bahwa orang yang meninggalkan sholat adalah orang kafir. Makanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika memerangi orang-orang yang maniuz zakat, beliau mengkias sebelum mendengar hadis. Karena yang sampai kepada beliau hadis, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fa idza qaluha aslamu minni dimahum wa amwalahum. Yang sampai kepada beliau adalah kalimat tadi, perintahkan untuk memerangi manusia sampai mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian bila mereka mengucapkannya, maka telah melindungi darah dan harta mereka sesuai dengan hak Islam. Belum sampai saat ini kepada beliau hadis yang ada kalimat salat umitu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Belum sampai kepada beliau hadis ini. Seandainya hadis ini sampai kepada beliau saat itu, tentu beliau tidak akan berijtihad mengkiaskan zakat terhadap salat. Dan tentu juga Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu dan para sahabat yang lain tidak akan apa menyelisihi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu karena ada hadis. Tatkala hadis ini belum sampai kepada mereka, maka mereka berijtihad dan ijtihad Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menepati hadis yang ada dalam hadis Ibnu Umar dan ijtihad para sahabat yang lain keliru dan akhirnya mereka rujuk kepada pendapat Abu Bakar dan ternyata pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu adalah selaras dengan hadis umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika atamu minni ma'ahum wa amwalahum ila bihaqqil Islam. Dan kesamaran yang harus dipahami bahwa bisa saja hal-hal hukum syar'i atau hadis samar terhadap kibar sahabat dan diketahui oleh sebagian yang lain. Contohnya tadi, hadis tadi belum sampai kepada para sahabat, kibar sahabat. Sampai kepada sahabat yang lain, kepada Ibnu Umar. Dan itu banyak, ada terjadi juga ketika kisah Ta'un, ketika Umar radhiyallahu ta'ala anhu naik ke Syam, dan di tengah perjalanan mendapatkan berita bahwa di Syam ada Ta'un, maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengumpulkan muhajirin dan bertanya kepada mereka. Muhajirin pecah jadi dua, ada yang mengatakan kita lanjutkan, ada yang mengatakan kita pulang saja. Kemudian memanggil Ansar. Ansar juga ada dua pendapat, ada yang mengatakan dan mereka kita lanjutkan, ada yang mengatakan kita pulang saja. Kemudian beliau memanggil para tokoh sepuh Quraisy. Tokoh sepuh Quraisy sepakat kita harus pulang saja. Akhirnya Umar radhiyallahu taala anhu dari dua kubu dari kalangan Muhajirin, dua kubu dari kalangan Ansar, dan pendapat yang kurang didukung oleh para pembesar Quraisy. Di sini Umar radhiyallahu taala anhu cenderung kepada pendapat jumhur sahabat saat itu, dan ketika memutuskan untuk pulang, tiba-tiba datanglah sahabat Abdurrahman ibn Auf habis menunaikan hajatnya dan datang kepada Umar mengabarkan bahwa saya pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, bila kalian mendengar Ta'un di suatu negeri, maka jangan kalian masuk ke dalamnya. Di sini hadis tersebut khafi terhadap kibar sahabat Muhajirin dan Ansar, hanya diketahui oleh sebagian sahabat dari Rasulullah SAW. Sehingga tidak aneh kalau kadang ada pendapat dari sahabat yang apa yang tidak sesuai dengan hadis, karena bisa jadi belum sampai kepada mereka hadis itu. Seperti tadi bisa dalam ijtihad para sahabat ketika masalah orang yang mani'u az-zakat. Dan di situ Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengkiaskan zakat kepada salat. Dan kias beliau ini apa diterima oleh para sahabat yang lain dan yang lain tidak menentangnya. Artinya bahwa sesuatu yang mukarrar di tengah mereka, bahwa meninggalkan sesuatu merupakan kekafiran. Seandainya bukan kekafiran, tentu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tidak mengkiaskan zakat kepada salat. Kemudian juga Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan, la hazza fil Islam liman tarakat salat. Tidak ada bagian sedikit pun di dalam Islam ini bagi orang yang meninggalkan salat. Tidak ada sedikit pun bagian di dalam Islam ini bagi orang yang meninggalkan sholat. Orang yang tidak memiliki bagian sedikit pun di dalam Islam hanya orang kafir. Karena orang muslim sebesar apapun dosa maksiat yang dia lakukan, dia masih memiliki bagian walaupun sedikit di dalam Islam. Tapi orang yang tidak memiliki bagian sedikit pun di dalam Islam hanya orang kafir. Ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat adalah orang kafir. Apalagi Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat, orang yang menyia-nyiakan sholat, nanti dibangkitkan di hari kiamat bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Haman, dan bersama Ubay ibn Khalaf. Orang yang meninggalkan sholat karena sibuk dengan kekuasaannya, dia bersama Fir'aun. Orang yang meninggalkan sholat karena sibuk dengan jabatannya, dia bersama Haman, menterinya Fir'aun. Orang yang meninggalkan sholat karena disibukkan dengan hartanya, maka dia bersama Qarun. Orang yang meninggalkan sholat karena sibuk dengan perniagaannya, dia bersama Ubay ibn Khalaf, orang kafir pada zaman Rasulullah SAW di Mekah, di mana dia adalah saudagar. Dan satu-satunya orang yang dibunuh oleh Rasulullah SAW adalah Ubay ibn Khalaf. Rasulullah SAW, beliau hanya membunuh dalam peperangan satu orang saja, Ubay ibn Khalaf. Jadi dari uraian-uraian tadi, bahwa meninggalkan sholat itu merupakan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Dan dari situlah kenapa para ulama dalam kitab-kitab akidah, dalam kitab-kitab tauhid, memasukkan salat di dalam asal iman dan mereka mengatakan al-qadrul adna lisihhatil iman wat tauhid, kadar minimal untuk keabsahan keimanan dan ketauhidan seseorang yang dengannya orang selamat dari neraka atau dari kekal dalam api neraka dan dia pasti dimasukkan ke dalam surga baik langsung atau setelah dia mendapatkan azab karena dosa-dosanya adalah tahqiq at-tauhid wa iqamatis shalah, merealisasikan tauhid dan mendirikan salat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Saking pentingnya salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau meninggal dunia, beliau wasiatnya adalah as-salat wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat dan budak yang kalian miliki. Dan Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada orang tua untuk memerintahkan anak mereka mengerjakan salat di umur 7 tahun dan memukulnya ketika tidak mau salat pada umur 10 tahun. Muru awladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Perintahkan anak-anak kalian untuk menunaikan salat di saat mereka umur 7 tahun. Dan pukullah karena meninggalkannya di umur 10 tahun. Ini karena saking apa pentingnya menunaikan salat. Bahkan sampai-sampai sebagian ulama salaf mengatakan orang yang meninggalkan satu salat fardu sengaja, orang sengaja meninggalkan salat fardu atau mengakhirkan salat fardu, sengaja mengakhirkan salat fardu dari waktunya sampai habis waktunya tanpa alasan syar'i, maka dia telah keluar dari. Karena tentang rincian berapa kali salat yang ditinggalkan sehingga orang divonis murtad itu terjadi perselisihan di kalangan ulama salaf. Tapi intinya bahwa salat itu merupakan rukun Islam dan merupakan aslul iman yang mana keimanan seseorang tidak sah ketika dia tidak salat selagi dia memiliki tamakun. Berbeda dengan orang yang baru mendapatkan dakwah Islam, kemudian dia belum tahu wajibnya sholat, hidup di pedalaman yang jauh, atau orang yang hidup di negeri kafir, asli baru masuk Islam, belum tahu syariat, sholat, dia baru merealisasikan tauhid, maka dia diuzur karena belum ada tamakun dari mengetahuinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka Sami'un Qaribun Mujibud Da'wat wa ya qadhi al hajat. Allahumma a'izz al-Islam wal-Muslimin. Allahumma a'izz al-Islam wal-Muslimin. Allahumma a'izz al-Islam wal-Muslimin. Wa ahlik al-kafarata wal-Murtaddin. Wa dammir a'da'ad-din ya Rabbal Alamin. Allahumma ansur man nasrad-din. Wa khzul man khadal al-Muslimin. Allahumma ansur ikhwanan al-Mujahidin al-Sadiqin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanan al-mujahidin fi dawlatil islam. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma ansurhum wa la tansur alayhim. Allahumma alayka bi amrika wa khulafaiha wa man awanaha fi harbi dawlatil islam ya rabbal alamin. Allahumma alayka bi amrika wa khulafaiha wa man awalaha fi harbi dawlatil islami ya rabbal alamin. Allahumma fath Baghdad wal amsar wal jazirata lil muwahhidin. Allahumma fath Baghdad wal amsar wal jazirata lil muwahhidin. Allahumma ahlikil kafarata wal murtaddin.